Tepuk tangan untuk Tuhan. Akhirnya saya bisa nyanyi sama kakak saya sendiri. Dari dulu susah banget, tapi sekarang bisa kesampaian juga. Itu semua karena kemuliaan Tuhan, karena rencana Tuhan indah pada waktunya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepada-Mu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu memandangmu, nyata bisa menjauh. Thank you.